Mitra Bisnis, berdasarkan hasil survei dari GlobeScan yang bekerjasama dengan program On International Policy Attitudes di University of Maryland untuk BBC Extreme World Series beberapa waktu lalu, yang melibatkan sebanyak 24.000 responden tersebar di 24 negara di dunia, Indonesia tercatat sebagai negara terbaik untuk memulai usaha. Sejauh mana hasil survei ini merepresentasikan realitas yang ada sebenarnya? Untuk membahas hal ini, saya sudah tersambung dengan ekonom UI, Khatib Basri. Mas Khatib, bagaimana pandangan Anda? Harga komoditi akan naik terus, harga energi akan naik terus. Mana negara di dunia yang punya komoditi dan energi sekaligus? Salah satunya kita. Kemudian, mana negara di dunia yang punya penduduk muda? Karena ini soal penduduk muda ini penting. Anda bayangkan kalau sebuah negara seperti Jepang, penduduknya tua. Kalau penduduk tua itu sebagian besar penduduknya itu pensiunan. Kalau pensiunan dia nggak kerja lagi. Artinya kalau dia nggak kerja lagi, dia tidak menghasilkan pendapatan. Kalau dia tidak menghasilkan pendapatan, maka penghasilan pajak pemerintahnya kecil. Tapi karena mereka sudah tua, mereka harus hidup dari pensiun, kan? Mereka harus hidup dari asuransi. Dan mereka juga harus dijamin kesehatannya. Di satu sisi pendapatannya turun, di sisi lain pengeluarannya nggak turun, kan? Sehingga negara-negara itu mulai mengalami persoalan yang namanya fiscal deficit, current account deficit. Dan kalau kemakin banyak orang tua, mereka nggak kerja, berarti produktivitasnya pasti turun. Kalau produktivitas pasti turun, pertumbuhan ekonominya akan turun. Itu yang sekarang dihadapi Jepang, Australia, Korea, dalam beberapa tahun lagi juga China, Malaysia. Sedangkan Indonesia, pada 10-15 tahun lagi, penduduknya muda. Kalau Anda penduduk muda, itu berarti Anda ada pada era produktif. Kalau orang era produktif itu seharusnya dia bekerja. Kalau dia bekerja, artinya dia melakukan konsumsi. Selain dia konsumsi, karena dia bekerja, dia punya tabungan. Kalau dia punya tabungan, maka dia akan lakukan investasi. Maka pertumbuhan ekonominya tinggi. Maka saya kalau sebagai investor secara rasional, saya akan taruh investasi saya di negara yang seperti itu. Karena pasarnya luas, daya belinya mulai naik. Tapi dalam survei yang sama, ternyata untuk memulai usaha di Indonesia banyak sekali kendalanya. Itu bagaimana, Mas? Saya kira betul itu. Nah, itu yang harus kita selesaikan. Jadi yang saya bilang bahwa program PR itu perlu dilakukan. Tetapi bukan berarti bahwa Anda, kalau dengan PR, orang pasti invest di sini. Kita harus mengerjakan PR kita, terutama soal infrastruktur. Tapi kalau Anda nggak melakukan PR, orang nggak tahu bahwa negara ini ada potensinya. Bukan hanya nggak tahu ada potensinya, orang nggak tahu bahwa Indonesia itu eksis. Bagaimana Anda mau mengharapkan bahwa orang invest di sini kalau orang nggak tahu ada negara yang namanya Republik Indonesia? Kan pertama kali yang harus dilakukan diperkenalkan dulu, kan? Setelah diperkenalkan dulu, mereka lihat potensinya. Ini yang udah terjadi sekarang. Mereka mulai kenal, mereka lihat potensinya, mereka bilang, ini adalah tempat yang paling baik untuk bisnis. Kemudian mereka datang, mereka lihat ternyata banyak persoalan. Infrastruktur, korupsi, segala macam. Itu yang harus kita selesaikan untuk membuat mereka datang merealisasikan minatnya. Demikian Khatib Basri, saya Gerry Sadewa.